Mitra Bisnis kontan menulis, kasus investasi bodong Golden Traders Indonesia Syariah dengan kerugian nasabah mencapai 1 triliun rupiah mengindikasikan adanya keterlibatan dua petinggi MUI yang diminta oleh kuasa hukum nasabah untuk ditetapkan menjadi tersangka. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan ekonom senior CSIS, Pandey Rajasilalahi. Pak Pandey, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Terlebih peran MUI yang semestinya di lingkup agama tapi sudah masuk ke lingkup bisnis. Kalau saya pikir di situ memang permasalahannya. Kepercayaan itu kan dituntut dan dikaitkan dengan katakanlah agama atau pengurus agama. Tetapi kan pengurusnya itu juga manusia kan. Kepercayaan itu tidak dimanfaatkan dalam arti seperti ini. Dia tidak memahami liku-liku ekonomi, bisnis, dia mau ikut serta kan, mau ambil peran. Di situ saya pikir berbagai macam kelemahan. Dan itu akan terus berulang sepanjang ada kesalahan berpikir di kita sendiri, di masyarakat kita. Artinya bisnis itu ya urusan bisnis lah. Jangan dilibatkan urusan rohani jadi urusan bisnis. Prinsipnya boleh. Apa memang zaman sekarang agama sudah tidak ada artinya lagi ya Pak? Sampai dijadikan kedok untuk penipuan? Saya pikir tidak. Yang salah kan manusianya. Tidak mau menempatkan diri kan. Misalkan kalau saya sudah bertugas di agama misalkan kan. Harus saya tahu sendiri apa tugas saya, apa fungsi saya. Apakah saya masih menjamin yang tidak saya ketahui kan. Tapi tuntutan masyarakat kadang-kadang berlebih kan. Kepercayaan yang diberikan itu terlalu. Sehingga mungkin ini terjadi kan. Jadi dua belah pihak menurut saya ada kesalahan. Tapi jangan disalahkan namanya. Saya melihat itu oknumnya yang tidak memahami apa fungsi dan tugasnya. Di mana-mana itu kan pasti ada. Tapi kalau kita telusuri, yang paling banyak itu adalah karena figur yang menerima kepercayaan yang lebih besar dari kemampuannya. Dan masyarakat yang kepercayaannya lebih besar daripada sebenarnya yang seharusnya. Selain berkedok agama, penipuan atau investasi berbahaya lainnya juga makin marak di Indonesia, seperti MMM yang belakangan ini ramai dibicarakan. Ya kalau ditanyakan, nah ini kan sesudah terjadi baru ngomong kan, tapi waktu dia investasi kan sebenarnya banyak informasi. Begitu aktif yang mengatakan pihak perbankan kalau memberi hasil yang terlalu besar dari yang rata-rata, hati-hati. Kan itu selalu dikatakan. Tapi kalau dicek misalkan secara langsung, pasti dia akan dapat informasi yang lebih tepat. Karena biar bagaimanapun kita nggak bisa menghindarkan otak-otak penipuan itu. Nah itu dia Pak, kenapa sih masyarakat di Indonesia terkenal gampang tertipu? Ini cepat jadi lebih kaya. Sebenarnya intinya di situ kan. Kalau yang normal-normal saja, dia tanya kepada manajemen investasi kan. Manajemen investasi kan banyak. Informasi di kita masih lebih murah. Lalu menurut Pak Pandey, pemerintah harus bagaimana untuk mengatasi hal ini? Jangan pemerintah dibikin pusing terus lah. Pemerintah sudah melakukan tugasnya ya. Dalam arti katakanlah memberi informasi ke masyarakat, hati-hati investasi bodong kan itu. Jadi kadang-kadang saya berpikir sebaliknya, mungkin ada kita ambil kasus, rasain lu gitu. Jadi masyarakat bisa memahami karena pendekatan yang terlalu baik kadang-kadang justru tidak mendidik masyarakat dengan cepat. Hampir setiap hari dulu kan koran itu penipuan-penipuan. Betul, harus ada dari masyarakat, ada dari pemerintah. Pemerintah sebenarnya sampai memberi informasi sudah. Tapi keinginan untuk cepat-cepat mendapat profit besar itu memang sulit dihindarkan di situ saja. Jadi kan profit tinggi, risiko juga bisa tinggi kan. Demikian ekonom senior CSIS Pandey Rajasilalahi, saya Kori Lumenta.